إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحماني ورحمة الله kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratil Rasul di Syekh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa ja'al musyrikuna fi talabihima ila thawb wa ma hunaka min al-amakin hatta innahum marru ala babil ghar wa hadat aqdamhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahib wa sahibahu wa amma Allahu alaihim babal ghar wa yuqalu wallahu a'lam innal ankabut saddat ala babil ghar wa inna hamamatain ashatata ala babihi wa dalika ta'wiluhu qawlu ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya snaini id huma fil ghari id yakulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunubihi lam tarawha وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua Thur, maka rombongan musyrikin pun mengejar beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai mengikuti jejaknya tepat di depan Gua Thur. Tidak hanya itu, mereka juga mencari di sekeliling Gua Thur. Semua ini tentu dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mereka ini, orang-orang musyrik, berlalu-lalang melewati pintu gua ini sampai-sampai kaki telapak kaki kaum musyrikin itu tepat ada di hadapan Rasulullah dan para dan sahabat beliau. Jadi Gua Thur itu kecil, masuknya agak apa? Membungkuk. Kalau seseorang itu masuk ke dalamnya, dia membungkuk masuk ke dalam. Sehingga posisi Rasulullah di dalam itu terus dalam keadaan duduk melihat kaki-kaki mereka itu tepat pada bagian hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Allah menghendaki mereka tidak bisa melihat. Amallahu alaihim babal ghar. Allah tutup dari pandangan mata mereka pintu gua tersebut dengan izin Allah azza wa jalla. Ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Ma'iyatullah di sini bukan zatnya Allah bersama dengan Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua itu, tidak. Karena Allah itu di mana? Di langit, di sana. Tapi maksudnya ma'iyatullah di sini adalah pertolongannya Allah. Sehingga benar-benar Allah tolong dengan Allah tutup pintu gua itu dari pandangan mata orang-orang musyrik. Dan itu janji Allah untuk senantiasa menolong orang-orang yang menegakkan agama Allah azza wa jalla. Intansurullaha yansurkum. Jikalau engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dirimu. Kemudian ada yang mengatakan, wallahu a'lam, sesungguhnya di pintu gua itu ditutup oleh al-ankabut. Apa itu, kawan? Sarang laba-laba. Dibuat menutupi pintu gua itu. Ada pula yang mengatakan persis di depan pintu gua itu ada dua ekor burung merpati, maaf, sepasang burung merpati maksudnya, yang membuat sarang tepat di pintu gua ini. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, riwayat tentang hal ini tidak sahih. Riwayat tentang hal ini tidak sahih. Mereka berpendapat yang demikian itu, wallahu a'lam bishawab, dzalika ta'wilu qauli ta'ala, mungkin mereka mengambil istinbat dengan menakwilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah. Illa tansuruhu, jikalau kamu tidak menolongnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu Allah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladziina kafaru sanisnaini, yakni ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkan beliau dengan salah seorang dari sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq, sehingga mereka fil ghor, sampai di dalam gua, yaitu gua Bayan. Idh yaqulu li sahibi, tatkala beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi, wa ayyadahu bijunudi, dan Allah mendukung, memberikan bantuan kepadanya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, dan dia telah menjadikan seruannya orang-orang kafir itu sesuatu yang hina, rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan seruannya Allah itu tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Mereka menakwilkan firman Allah, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah mendukung Nabi dengan memberikan bantuan tentara yang kalian tidak melihatnya. Mereka menakwilkan maksudnya adalah burung merpati dan sarang laba-laba itu. Tetapi riwayat tentang hal ini sebagaimana telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya itu dhaif. Yang jelas Allah menurunkan pertolongannya dengan tentaranya sekehendak Allah. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, sehingga Allah akhiri ayat ini dengan berkata, wallahu aziz hakim, dan Dia Maha bijaksana. Kemudian kata beliau selanjutnya di sini, wa dzalika anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an lisiddati hirsihi baka haina maral musyrikun, ketika orang-orang musyrik ini berlalu lalang di hadapan pintu gua Tur ini, menangislah Abu Bakar Siddiq. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tangisan beliau ini disebabkan hasrat beliau yang sangat amat kuat, rasa khawatir beliau yang sangat amat tinggi terhadap keselamatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di beliau bukan memperdulikan dirinya, bukan. Beliau khawatir kalau-kalau orang itu bisa melihat Nabi dan akan membunuh Nabi. Bukan tidak mungkin, karena kaum yang datang sebelum mereka pun biasa membunuh Nabi. Bukankah Yahudi biasa membunuh para Nabi? Bukankah Zakaria mereka bunuh? Yang dibunuh oleh orang-orang siapa? Yahudi. Dan kisah ini tentunya masuk di kalangan para sahabat. Sehingga ketika orang-orang muslim mau membunuh, dan memang mereka sudah berniat membunuh, dan mereka dan Abu Bakar tahu karakter orang Quraisy, bukan orang-orang yang berbahasa basi. Hasad beliau yang sangat amat kuat ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa khawatir beliau yang sangat kuat ini membuat beliau meneteskan air mata. Faedah. Tangisan yang seperti ini wajar. Tangisan cinta seseorang kepada orang lain. Tangisan yang seperti ini tidak dilarang. Yang tangisan itu macam-macam. Ada tangisan sandiwara. Kata Ibnu Qayyim ada tangisan sandiwara. Tangisannya orang-orang apa? Munafik. Ada tangisan bahagia. Saking bahagianya meneteskan air mata. Ada juga tangisan karena bencana, musibah, kesedihan. Ada juga tangisan karena kekhawatiran. Seperti Abu Bakar Siddiq ini. Beliau khawatir sekali. Sehingga tidak sanggup membendung air mata beliau. Dan Nabi menghibur beliau. Seperti yang Allah katakan bahwa Nabi berkata kepadanya, "Wala tahzan. La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Fungsi teman demikian. Saling mendukung satu sama lainnya. Menasihati, menghibur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Badar, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya engkau kalahkan kami atau maksudnya kami binasa, tidak ada lagi manusia yang bisa, tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu pada hari ini. Menangkanlah kami atas orang musyrik, menangkanlah kami atas orang kufar." Atau kama qala alaihi wasallam, diulang-ulang oleh Nabi, diulang-ulang oleh Nabi. Lalu Abu Bakar Siddiq mengira Nabi bersedih dan dia berkata, "Cukup wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah mendengar doa kita. Dalam diri yang lain sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu." Demikian. Teman itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitulah Nabi kepada Abu Bakar Siddiq ketika melihat Abu Bakar meneteskan air mata. Dia berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wa qala ya Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq pun berkata, "Wahai Rasulullah, law anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamayhi lara'ana." Seandainya salah seorang di antara orang musyrik itu membungkuk melihat tempat di mana kakinya dia berpijak, pasti mereka akan melihat kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bisnainillahu salisuhuma?" Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apakah perasaan kamu tentang kita berdua sedangkan Allah adalah yang ketiga?" Maksudnya tidak usah khawatir. Allah akan menolong kita berdua. Tidak mungkin ia akan menyia-nyiakan kita. Bukan Abu Bakar takut terhadap dirinya, sekali lagi. Abu Bakar khawatir mereka bisa melihat Rasulullah dan lalu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda kecintaan yang sangat mendalam seorang yang bernama Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli lagi dengan dirinya. Walamma kana ba'da sanasi ata ibnu Uraikid birahilataini faraqibahuma. Selang 3 hari kemudian, setelah musyrikin ini ditutupi oleh Allah, tidak mampu melihat apa yang ada dalam gua itu. Sebenarnya ikhwanillah, secara akal manusia, kalau disebutkan dalam buku ini, orang-orang musyrik ini mencari Nabi di gua Tsur dan di sekeliling gua Tsur. Kalau menurut akal ya, namanya manusia, dia akan melihat ada sebuah lubang, tentu dia akan melihat di dalam apa? Lubang itu. Tapi kehendak Allah berbeda. Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah buat gua itu tidak terlihat oleh mereka. Maksudnya tidak ada keinginan mereka untuk melongokkan wajahnya itu, kepala itu ke dalam mulut gua. Jelas ini merupakan bukti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka berdua. Sebenarnya sudah menjadi bukti kuat bagi ahlu sunnah untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Mengapa bukan hanya Rasulullah yang ditutupi oleh Allah sehingga orang musyrik tidak melihatnya? Tapi Abu Bakar juga ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena memang Allah mencintai Rasulnya dan mencintai sahabat Rasulnya itu. Ini merupakan bantahan kepada orang Syiah sekali lagi. Wadih. Kalau memang Allah membenci Abu Bakar, tidak mungkin Allah membiarkan Abu Bakar selamat ketika itu. Wadih ya khawatir. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa kecintaannya Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Nabi bersangatan, dan cukuplah hadis Nabi yang menyebutkan al-mar'u ma'aman ahab, manusia itu di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Itu bukti bahwa Abu Bakar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah beliau radhiyallahu taala akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah menjamin Abu Bakar sebagai ahli surga. Kemudian ikhwamillah rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa perkiraan manusia karena ketidaktahuannya tidak dihukumi sebuah dosa. Kekhawatiran Abu Bakar Ash-Shiddiq yang bersangatan, khawatir kalau mereka itu melihat, nah, kalau seandainya orang musyrik itu nunduk melihat mereka ke dalam gua, prasangka yang seperti ini tidak diharamkan. Setelah kemudian Nabi memberitahukan kepadanya, wahai Abu Bakar, bagaimana prasangkamu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah dari dua orang itu. Nabi menjelaskan, ini perkara yang menjadi haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, memberi hidayah maupun tidak memberi hidayah, itu haknya Allah SWT. Maka poin berikutnya yang bisa kita ambil faedah, ini mengajarkan kepada kita tauhid uluhiyah. Yang bisa menyelamatkan seseorang itu hanya Allah. Mengajarkan kepada kita tentang tawakkul, tawakal kepada Allah SWT. Bagaimana Nabi bersembunyi di gua sebagai fitrahnya dan usahanya untuk menyelamatkan dirinya, sisanya diserahkan kepada Allah. Nabi tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dalam kisah di gua Thur ini. Dan faedah yang saya tambahkan sedikit dalam masalah ini, dalam situasi yang sangat genting itu, maka demikianlah biasanya pertolongan Allah itu datang, dan biasanya hati kaum muslimin sebagian lagi ini akan semakin kokoh. Coba anda lihat, ketika aman, tentrem, biasanya kaum muslimin itu apa? Cekcok sendiri, ya ikhwan ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Aman, tentrem, berselisih, ada hasad, ada dengki, macam-macam. Tapi begitu kaum muslimin nanti sudah mulai terdesak, hampir berputus asa, tiba-tiba turun pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terkadang ikhwan, ketika kita melihat pada hari ini sebagian kaum muslimin berpecah dengan sebagian yang lainnya, ada hikmah. Allah ingin didik diri kita agar tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Agar nanti Allah tunjukkan kemenangan dan pertolongannya kepada manusia ini, kepada kaum muslimin terhadap orang-orang musyrik. Seperti Allah tunjukkan pertolongannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian ikhwati rahimani wa barakallah, 3 hari kemudian sesudah itu datanglah Ibnu Uraiqit, yang juga disebut dengan Ad-Daili. Ada yang menyebutnya dengan Ad-Dili, ada yang membacanya dengan Ad-Daili. Kenapa disebut dengan Ad-Daili? Karena ternyata beliau adalah Abdullah Ibnu Uraiqit Ad-Daili, nisbat kepada Bani Dail, sehingga orang Arab sering memanggilnya dengan Ad-Daili. Datanglah Ad-Daili ini yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan mengadakan perjanjian dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau dipekerjakan sebagai apa? Penunjuk jalan. Beliau membawa 2 kuda yang telah dititipkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, 2 tunggangan yang telah dititipkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq kepadanya. Wa ardafa Abu Bakrin Amir ibna Fuhairah wa sarat Daili amamaha ala rahilatihi. 2 tunggangan milik Abu Bakar, 1 untuk Nabi, 1 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ad-Daili membawa tunggangan sendiri, dia berjalan paling depan. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, Abu Bakar naik kuda tadi, naik tunggangannya bersama dengan siapa? Siapa namanya, ikhwan? Amir siapa? Banyak amir itu, ikhwan. Amir ibnu Fuhairah. Inilah yang disebut dengan budaknya Abu Bakar Ash-Shiddiq, maulanya Abu Bakar Ash-Shiddiq, budaknya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Yang kemarin saya tanyakan kepada antum. Nah, berjalanlah mereka menuju arah ke kota Madinah dengan petunjuk melalui Abdullah ibnu Uraiqit ini. Faedah, menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang kafir selama tidak menghinakan din yang dimiliki oleh orang Islam itu. Selama mereka tidak mendolimi tuannya yang muslim itu. Dan yang terjadi, dan Nabi tidak melarang mengupah orang itu untuk menjadi guide, petunjuk jalan, diupah, padahal dia masih musyrik. Jika dia terpercaya. Tapi ada catatan dalam kitab ensiklopedia adab Islam atau Al-Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah oleh Syekh Sayyid Nada, beliau menyebutkan bahwa tidak disukai mempekerjakan pekerja yang tidak beragama dengan agama Islam. Ketika dijumpai ada orang Islam yang sanggup melakukan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjumpai gubernur yang ada pada masa itu mengangkat sebuah sekretaris, tukang tulis, tukang catat yang beragama Nasrani, maka Umar menulis surat agar dia memecatnya dan mengganti seorang yang muslim. Nah, ini memberikan faedah kepada kita juga bahwa sebaik-baiknya orang kafir masih jauh lebih baik orang muslim. Maka diusahakan kalau bisa mencari pekerja itu yang muslim. Kalau enggak ada lagi, kondisinya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Apakah ini cuma permasalahan dunia saja? Tidak, ini termasuk permasalahan agama. Karena ini permasalahan hijrah. Hijrah itu bagian dari perintah Allah yang wajib dilakukan dengan Rasulullah dan seluruh kaum muslimin ketika itu yang sanggup untuk berhijrah. Hijrah perkara ibadah, perkara agama. Dan situasi ketika itu kita mengetahui orang kafir benci dengan Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Rasulullah bekerja sama dengan orang kafir ini pada perkara yang membawa kemaslahatan. Faham? Faham ini, Ikhwan? Maka tidak benar tuduhan sebagian orang-orang yang sangat ekstrim yang lebih mudah disebut dengan takfiriyun menghukum secara serampangan dengan berkata bahwa kerjasama dengan orang kafir mutlak nggak boleh. Boleh. Kerjasama dengan orang kafir mutlak dianggap tidak boleh. Seandainya ijtihad Imam bin Baz yang mengatakan bolehnya pemerintah Saudi menerima orang Amerika berpangkal di sana ketika itu terjadi perang apa? Teluk untuk berhadapan dengan siapa? Saddam Hussein ketika itu. Seandainya pendapat itu adalah pendapat yang marju, minimal beliau berijtihad dengan dalil. Salah satunya ini tadi. Ada kemaslahatan yang besar di sana. Karena sikap Saddam Hussein yang arogan ingin membunuh Ahlus Sunnah yang ada di mana? Yang ada di mana ketika itu? Man? Kuwait. Ketika itu Kuwait, mau menyerang Kuwait. Whatever. Nah, beliau berijtihad yang seperti ini. Maka tidak sepantasnya kaum muslimin mengatakan bekerja sama dengan orang kafir, maka dia kafir. Belum tentu. Dan masalah kafir mengkafirkan tidak gampang. Apalagi kalau bab itu bab yang bersifat apa? Ijtihadi. Masih ada ijtihad pintu terbuka bagi mereka yang memang berhak untuk berijtihad. Kayak itu ya kan? Kan orang sekarang enggak. Langsung dia katakan kafir, kafir, kafir dan kafir. Nah, kata-kata. Kalau mereka mengatakan, oh, itu kan urusan dunia. Kita katakan hijrah itu urusan agama. Hijrah itu urusan agama. Soalnya, Ikhwan, enam kedali. Wallahu ta'ala alam biswa'am. Tapi jangan dipahami secara mutlak, berarti pokoknya urusan agama juga boleh kerjasama dengan agama. Bukan begitu maksudnya. Ini kondisi di mana daurat. Yang ada dan yang paling diketahui bisa diajak bekerjasama ketika itu si kafir ini. Si musyrik ini. Dan itu yang dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita itu agama yang samhah. Banyak toleransinya untuk perkara-perkara yang sesuai dengan apa? Syariat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian khabirna rahimani wa rahimakumullah wa ja'alat Quraisy liman ja'a bi wahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu ta'ala mi'atan minal ibili. Geramlah orang Quraisy ini. Mereka enggak menemukan dua orang ini. Lalu mereka mengumumkan, memberikan sayembara, kata orang kita. Siapa saja yang sanggup menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menangkap Abu Bakar atau kedua-duanya, mereka akan diberikan hadiah mi'atan minal ibili 100 ekor unta. Akhibillah, unta itu tidak ada yang murah, binatang yang mahal dan paling disukai oleh orang-orang Arab di masa itu. Di masa itu kendaraan yang paling baik adalah unta. Saya katakan bahkan sampai sekarang kendaraan yang paling baik itu tetap unta. Wallahu a'lam bishawab. Kata si Albani, unta jauh lebih baik daripada mobil. Sahih kan? Percaya atau tidak anda? Ini jitihad beliau. Kenapa demikian? Perawatan unta lebih mudah, manfaatnya lebih banyak. Enggak ada kemudaratan memelihara unta. Air kencingnya unta aja bisa dibikin apa? Obat. Sahih kan? Air kencingnya unta itu bisa jadi obat. Kotorannya unta bisa jadi apa, Ikhwan? Ikhwan, kotorannya itu bisa jadi apa? Pupuk. Kulitnya unta manfaat. Unta dikasih minum, dia sanggup enggak minum sebulan. Mobil antum minumnya berapa hari sekali, ya, Ikhwan? Motornya antum minumnya berapa hari sekali? Yang dikeluarkan oleh motor antum apa? Timbal. Ngerusak ozon. Unta enggak ada gas kotorannya merusak ozonnya, ada apa? Padahal Ikhwan bilang, unta yang ditunggangi itu berpikir mengingat Allah. Mobil antum? Mobil kita? Apa? Apakah mengingat Allah? Enggak mesti ya kalau murotal yang disetel. Gimana kalau apa? Musik. Musibah. Makanya unta tetap lebih apa? Baik, menurut pendapat sebagian para ulama. Kalau seandainya diasumsikan unta itu sebuah kendaraan yang paling baik di zaman sekarang. Nah sekarang katakanlah kendaraan paling baik enggak ada harganya murah. Kan mahal semua, Pak. Kalau seandainya itu harganya satu aja 100 juta, berarti 100 ekor unta berapa, Ikhwan? Masya Allah, laqotila billah. Nah, orang Quraisy saking geramnya dengan ini, mereka itu seperti merasa paling bodoh, dan memang mereka bodoh. Jadi mereka sangat merasa bodoh, orang ada di hadapannya mereka tidak tahu, keluar dari rumah sembari taburi pasir muka mereka, mereka tidak melihat. Sudah sampai di Gua Sur, mereka juga tidak sanggup melihat. Dikelilingi Gua Sur dan sekitarnya, enggak ketemu juga dengan izin Allah tabarakallah. Cuman dua orang. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka mengumumkan untuk siapapun yang bisa membunuh, menangkap keduanya atau salah satunya akan diberi 100 ekor unta. Falamma marru bihayyin mudlijin basaru bi yani basaru bihim Suraqah ibnu Malik ibnu Juqsum Sayyidu Mudlij. Ketika kaum muslimin mengumumkan ini semua, maka rombongan manusia pun berangkat mengejar keduanya. Sampai akhirnya terdengar kisah ini, berita ini kepada seorang yang kita kenal dengan siapa? Suraqah bin Malik bin Juqsum. Suraqah bin Malik bin Juqsum. Baik. Mendengar ini, dia termasuk suku, dia termasuk dari suku di perkampungan Mudlij. Di saat Nabi dan Abu Bakar Siddiq melewati kampungnya, Suraqah pun bergegas mengambil kuda. Jelas secara akal kuda lebih cepat lari daripada apa? Unta. Maka mereka pun mengejar Rasul. Dan sebab dalam satu riwayat, Rasul ketika itu mengendari unta, bukan mengendari apa? Kuda. Nah, wallahu alam bisa. Mereka pun lelaki ini pun yang bernama Suraqah ini pun bergegas mengejar keduanya. Falamma qaruba minhum sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yaksuru iltifata hadran ala Rasulillah wa huwa la yaltaqit fa qala Abu Bakar ya Rasulullah hadza Suraqah ibn Malik qad rahiqana. Hampir saja Suraqah ini mendekat kepada Nabi dan rombongannya. Saat itu Nabi hanya membaca Quran, tidak melihat ke belakang. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq, karena kekhawatiran beliau terhadap Nabi, sebentar-bentar lihat ke belakang. Sebentar-bentar lihat ke belakang. Itu sekali lagi bukti cintanya Abu Bakar kepada siapa? Rasulullah. Bukan khawatir kepada dirinya sendiri, tapi beliau khawatir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Suraqah sudah sangat dekat mengikuti kita. Nabi tidak memperhatikan Suraqah, tetap berjalan melihat ke depan membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai sekarang Anda lihat, orang yang cinta dengan dunia bersangatan digelari apa, ya, Pak? Digelari apa? Ini Suraqah ini mengetahui kebenaran yang dimulai Nabi. Cuman karena dia ketika itu terbawa keinginan mencintai dunia, 100 ekor unta, ia pun pergi mengejar Nabi. Sampai sekarang orang Indonesia itu kalau melihat orang yang serakah, orang yang cinta dunia siapa? Serakah, bilangnya. Serakah. Maksudnya siapa? Suraqah. Memang Indonesia ini luar biasa. Ya. Dapat harta di dalam tanah disebut harta apa? Hartanya Qarun, gitu ya. Maksudnya Qarun. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib fati rahimani wa barakallahu. Fada'a alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasat yada fi rasihi fil ardi. Ketika Suraqah ini sudah hampir mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad, tiba-tiba kaki depan kuda itu terperosok. Masuk ke dalam bumi. Tidak bisa keluar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Suraqah mengetahui bahwa itu adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya yang menyebabkan aku seperti ini, aku tahu adalah doa kalian berdua itu. Sehingga Suraqah pun meminta udzur agar Nabi berdoa kepada Allah membebaskan Suraqah, dan Suraqah berjanji tidak akan apa? Menyakiti mereka berdua dan akan menghalangi orang untuk apa? Menyakiti mereka berdua. Faedah. Terkadang di saat kaum muslimin tidak punya kekuatan senjata, kekuatan tenaga dan yang semisal dengannya, maka yang paling utama bagi dirinya adalah berdoa kepada Allah tabaraka. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Wajar kalau para ulama menyebutkan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu sebenarnya senjata paling tajam milik orang yang beriman. Ketika kaum muslimin didzalimi, yang paling ampuh bagi mereka justru doa. Bukankah seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan nanti akan datang satu masa kaum muslimin itu didzalimi oleh pemimpin-pemimpin mereka, harta mereka dirampas. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi, berikan yang mereka minta kepadamu, berdoalah kepada Allah, minta apa yang menjadi haknya. Lihat, ikhwan. Nabi tidak mengatakan angkat senjata, berlepas diri dari mereka, perangi mereka. Tidak, Nabi mengatakan, berikan yang mereka minta kepadamu, Al-Qamakala alaihissalatu wassalam, kemudian berdoalah kepada Allah, minta yang menjadi hakmu. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tahu bahwa Suraqah ini lelaki yang kuat, lelaki yang bengis, lelaki yang pemberani. Tapi bila Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ia berdoa kepada Allah taala, kuda itu pun dua kakinya terperosok ke dalam bumi. Faedah ini juga menunjukkan itu nubuah. Itu nubuah. Sekaligus juga menunjukkan mazlum itu, orang yang terdolimi itu, antara dirinya dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Seperti nasihat Nabi kepada Mu'ad, ittaqu da'watal mazlum, ittaqi da'watal mazlum, takutlah dengan doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Fa'inna laisa bainal mazlumi wa bainallahi hijab. Karena antara orang yang didolimi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada apa? Hijab. Apalagi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Pelajaran besar yang kita bisa ambil, ikhwati rahimani Allah. Siapapun yang cinta dengan dunia untuk mengalahkan agama ini dengan dunianya. Siapapun yang berusaha menghalangi jalan-jalan kebenaran dan orang-orang yang mendakwakan kebenaran, dia akan celaka di dunia. Dan tidak akan beruntung di yaumil qiyamah. Dan ini memberikan faedah kepada kita. Kemenangan kadang-kadang diturunkan oleh Allah bukan dari sisi kekuatan senjata. Wadihah. Kemenangan kaum muslimin itu tidak mesti dimenangkan dengan kekuatan senjata. Dan itu sudah berlaku sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan nabi-nabi yang lainnya sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Kemenangan Allah tunjukkan tidak mesti dengan kekuatan. kekuatan senjata dan semisalnya, tidak. Bukankah Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Ta'ala terhadap Fir'aun dengan ditenggelamkan di mana? Di lautan. Apakah Musa berbekal dengan senjata yang banyak dan canggih menghadapi Fir'aun? Tidak. Bahkan Musa menghindar karena perintah Allah lalu menyeberang lautan, maka tugas Allah lah yang akan membinasakan mereka. Sahih? Bukankah tentara bergajah, sedikit menyimbang, bukankah tentara bergajah ketika mau menyerang Ka'bah dibinasakan oleh Allah bukan karena senjatanya orang Quraisy, tapi doa Abdul Muthalib kepada Allah Ta'ala diijabah dengan diutus pasukan berupa burung apa ya kawan? Saya mau tanya sama antum, pasukan bergajah itu jumlah gajahnya berapa? Disebut pasukan bergajah ketika kira-kira jumlah gajahnya berapa? PR ya buat antum ya, nanti dibuka-buka bukunya. Satu. Yang kedua ya, Fafillah Rahimani Warahmatullah, pemimpin pasukan bergajah itu siapa namanya? Hah? Abraham atau Abraha? Atau Abroha? Yang mana ya kawan? Abroha ya, bahasa Indonesia kan Abraha Ustaz. Ayo. Abraha itu pemimpin negeri mana? Abraha itu pemimpin negeri mana? PR buat antum. Empat. Apa yang menyebabkan Abraha itu ingin menyerang apa? Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Apa yang menyebabkannya? Pertanyaan yang keempatnya yang bisa. Apa yang menyebabkan Abraha ini kemudian dia pergi menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah? Apa? Hah? Iya, maksudnya apa yang didengkiin oleh Abraha ini apa? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menyebabkannya, Pak? Umat ada yang tahu? Apa ya, sih? Gereja? Yang lainnya? Apa? Apa yang membuat Abraha menyerah, ya, antum ya, sih? Satu lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Siapa yang bisa sempurnakan? Ada yang bisa, ibu-ibu ada yang bisa? Wah, ini pelajaran sejarahnya kembali lagi nih kan ya. Buka lagi buku sejarah. Abraha itu menyerang Ka'bah itu ketika ada orang Arab. Ini Abraha ini mau bikin tandingan. Dia bikin Ka'bah juga di negerinya. Tapi dihindarkan oleh orang Arab. BAB kotorannya di apa namanya? Ditempelkan di Ka'bahnya Abraha itu. Marahlah Abraha ini. Dan dia berusaha untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Tapi Allah halangi. Kenapa? Selain daripada itu, tidak ada orang yang tawaf di Ka'bahnya siapa? Abraha ini. Ini kedengkiannya bertambah. Itu sejarah yang harus dihafal ini ya, kawan. Karena ada hikmah yang bisa diambil. Apa itu? Dengki tidak akan memenangkan pemiliknya. Dengki tidak akan memenangkan pelakunya. Kedengkian akan membawa kebinasaan. Dan pertolongan Allah datang sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib ikhwati, demikian. Jadi sampai kemudian si surat itu pun berkata, dia meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dirinya, tidak menyakitinya, dan dia berjanji tidak akan menyakiti Rasul dan Abu Bakar. Lalu pergi pulang menjumpai orang-orang Quraisy dan melarang mereka menyakiti Nabi dengan menceritakan kejadian ini yang membuat orang Quraisy menjadi takut. Dengan izin Allah, Rasulullah pun sampai di kota Madinah. Adapun di perjalanannya, kita akan ceritakan nanti kisah bagaimana Rasul di perjalanan bersama dengan kaum muslimin sebagiannya bertemu di tengah jalan, kemudian sampai ke Madinah. Apa saja yang terjadi di perjalanan hijrahnya itu, insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, PR saya minggu kemarin apa? PR saya minggu kemarin apa? Dua toh? Yang satu apa? Yang satu istrinya Nabi, sudah hafal belum? Soal yang pertama kan menghafal istrinya Nabi, kan? Antum dikasih PR aja lupa PR-nya, Pak. Gimana? Yang kedua soalnya nama budaknya siapa? Abu Bakar. Sudah terjawab belum nama budaknya? Sudah. Siapa namanya? Hah? Siapa? Tayyib, barakallahu fiik. Istrinya Nabi yang 12 itu berapa, siapa saja namanya? Ada yang hafal 12-nya? Jumlahnya 12? Enggak ada yang angkat tangan, enggak ada yang hafal nih berarti Bang. Tetap ana minta sama antum dihafalkan. Minggu depan harus sudah ada yang hafal. Saya enggak mau tunjuk. Tapi jangan sampai antum enggak datang semua. Ya. Tetap datang alhamdulillah. Saya yang bisa nanti insyaallah kita beri hadiah insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.